gondrong apik, kegondrongan ora apik. Mila Gus Miftah gondronge pas dadi apik. Ganteng apik, kegantengan ora apik. Ngaceng apik. Loh. Lah yo nggih to. Ngaceng niku apik sing rapik, ngacengan. Ora ana tanggal sing kosong blas. Laris matamu koyo wong bakulan. Sengit aku. Apa sing ngomong mau. Sing tak dol iki apaku. Kowe lak ngomong laris berarti kowe padha karo nduh aku ngedol cangkemku. Wong aku ora dodolan apa-apa laris. Dasar wong wedok cangkem turah. Wong loro iso gawe seneng wong sakmene mbak. Paling menikmati jilbab coklat kayak lho. Masyaallah. Soalnya pelakune ning omah ya kae. Coklat coklat coklat coklat. Alhamdulillah. Remen apa mboten, Bu? Mulai bola-bali dicangkemi wong, sakjane modele dakwah Gus Miftah model ngajine Gus Miftah iki sak janjane kepiye to nulayani biasane lak mujadah sing diundang kiai kok Gus Miftah malah amalam ahad paing rong tau ngundang kiai yang didipot cak diken eh lah nyuwun saya bu mung kabeh niku duwe cara kiambak kiai najane senajan to ngaten insyaallah titik-titik ilmu sing diaturke Gus Miftah insyaallah ana manfaat amin Allahumma amin. Urung mesti sing gedhe niku nyelametke, urung mesti sing cilik niku ora nyelametke. Malah iso uga sing titik niku malah nyelametke. Wong ana kalane kok kula niku lak diamplopi ke watah niku malah kadang-kadang ora ana wujute. Tapi lak titik kadang-kadang ana wujute. Aku ngomong ngene jadi nyindir di kempot asline. Kempotan. Kula ki alhamdulillah kanca-kanca kados Mas Didi, sinten kemawon sing rawuh mriki alhamdulillah wonge kalih pondok, kalih jamaah ra tau pitung, ra tau itungan. Kula nate matur, wong urip ku ra sung, wong urip ra usah pitung, ra usah itungan, sok bakal awakmu ra iso ngito. Niku carane Gusti. Kula kalih Pak Kamto ya ra tau itungan, roh biyuk ngoten niku mawon. Tenajan to ya urung jelas iki, urung jelas. Kula sambutane tak tunda-tunda titik. Carane syukur kalih sabar. Cara paling gampang syukur kalih sabar menika cara miturut Al-Qur'an, carane pripun? Uripe sing sedeng sing mawon. Tidak usah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Gusti Allah niku paling boten seneng orang yang berlebih-lebihan. Napa kemawon lak kepunjulen niku mboten apik. Nggih napa mboten? Kula nate matur. Saoke-oke bondone Pak Kamtong lak mangan nggih namung sak piring, luwe sak piring nggih wetenge ora muat, ora amot. Sak pengin-pingine jenengan dandan, ya wedake namung sing teng telapak tangan tok ora kok sak bagor wedak FIFA nomor 4 mok nggo kabeh. Kuwi ora mungkin. Sak seneng-senenge jenengan nganggo lips ya sak cukupe mawon lak kakean malah kaya jatilan. Pokoke kabeh ra kena kepunjulen. Kabeh lho. Bojo kepunjulen. Ya ora iso bojo siji sampe papat kuwi aturan Quran ora kok kepunjulen. Kowe goblok ora tau ngaji. Napa kemawon lak kepunjulen niku mboten apik. Saenak-enake tiyang mangan sate niku paling enak ya dua tusuk pertama. Nggih napa mboten? Rusuk ke-20 ya wis ora enak. Ora enak. Mbok tenan sak seneng-senenge jenengan ngunjuk dawet, ya mung sak gelas, 10 gelas kelempoken. Ayo tak takon. Miturut jenengan teng donya niki sing paling enak nopo? Kelon. Sak enak-enake kelon, suwengi ya pisan pindho. Ping 15 ya coklat. Ya ora kuat. Lho nggih napa mboten? Ora percaya praktek no. Ora bakal kuat. Ayo. Sapenak-penake Mas Didi Kempot niku menghibur awake dhewe. Yo paling pol kados dalu menika insyaallah Mas Didi Kempot nyanyi dua album. Bagus. Ya tetep mawon lak kakean niku ora kepenak. Mila cara wong Jawa niku lak mateni huruf N niku dadine ora apik. Aja mateni huruf N. Tuh. Sugih niku apik. Kesugihan ora apik. Warek apik, kuwareken ora apik. Lemu apik, kelemon ora apik, kuru apik, kekuron ora apik, manjung apik, kemanjungan ora apik, merongos apik, kemrongosan ora apik, pesek apik, kepesean ora apik, gondrong apik, kegondrongan ora apik. Mila Gus minta gondrongnya pas, dadi apik. Ganteng apik, kegandengan ora apik, ngaceng apik. Loh. Lah yo nggih to. Ngaceng niku apik sing rapik, ngacengan. Loh. Nggih napa mboten? Nggih. Mila aja mateni huruf en. Neng saat ini yono sing gawe-gawe meneh, sing kritik amalia tiang alusunah wal jamaah. Napa niko Yasin oleh, Yasinan ora oleh. Kuwi konteke beda, kuwi wong gagal paham. Yasin ki rung diwaca, lak wis diwaca jenenge Yasinan. Tahlil rung diwaca, lak wis diwaca tahlilan. Jumat rung mangkat, lak wis mangkat Jumatan. Saya gawe-gawe Yasin oleh, Yasinan ora oleh, tahlil oleh, tahlilan ora oleh, solawat oleh, solawatan ora oleh, tambahi sarung oleh, sarungan ayo gondal gandul, katok oleh, katokan ora oleh, kotang oleh, kotangan ya kewer-kewer, kimplah-kimplah apa wo kisu tok kimplah-kimplah. Mila urip niku sama dia mawon. Maka saya sampaikan keindahan hidup itu adalah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Urip niku nuruti butuh, mboten nuruti karep. Niki kula jenenge wis pengen ngontak Mas Didi Kempot bab niki. Gawe lagu urip kuwi nuruti butuh ora nuruti karep. Lak nuruti butuh, insya Allah butuhe awake dhewe niki pun dikalih Allah. Sakire-kirene awake dhewe niki lak nyuwun sewu soal mangan, butuh mangan niku insya Allah cukup. Apa meneh jenengan wong NU? Alah-alah, mangan-mangan. Ora duwe duit blas, ora duwe beras ora iso nempur. Ndelalah tanggane mati mangan. Oh, enak mangan. Ora ana sing mati ndelalah ana mujahadahan mangan. Nggih napa mboten? Nggih. Cukup. Lah soal butuh niku insyaallah cukup. Sing gare ora cukup niku napa nuruti karep. Lah karepe awake dhewe niku terlalu gede, karepe ngene, karepe ngene, karepe ngene mboten ngomong butuh. Niku sing dadi persoalan. Lah butuhe urip niku napa ta namung sandang, pangan, papan. Saelek-eleke jamaah kula insyaallah nyuwun sewu ya minimal duwe omah lah ra ketang cagak papat. Nggih napa mboten? Nggih, pokoke mbok saelek-elek duwe omah. Sak ora-orane mangan ki ya iso mangan. Lah umpama tenan niki wallah kula matur, kok umpama tenan jamaah mujahadah kok ora duwe belas beras ning omah ra iso mangomong kula. Insyaallah kula wenehi donga. Yo, estu. Lah awakmu ki nyatane tenan arep mangan kok ora duwe beras, mang matur bunda. Lah matur kula isin matur bunda, bun kula ora duwe beras tenan. Ora usah nggawa keterangan miskin ning kelurahan, ora usah. Moro wae ning pondok, kula estu bunda ra kuat tuku beras. Tak wenehi beras. Lah memang ra iso mangan lho ya. Kula awakmu nembung kula Gus, kula mbok diparingi napa kula nembe kredit motor wong iso mbayar. Ya matamu. Wong sing kredit-kredit awakmu dhewe kan iku lan jenengan begitu kredit lah nambah masalah nggih napa mboten? Nggih. Umpama kelas rung kuat tuku motor nggih ngepit mawon, wong kula ya tau ngrasake ngepit. Kan lumayan gedheke kempol. Wong kula becak mohon nggih kula lakoni ora apa-apa. Nyatane nyuwun sewu lak wancine wis duweni kuwi insyaallah duwe. Lak dasare urung wancine dipaksake kaya ngapa ya urung bakal teko. Dadi ngono le, kuwi tentara-tentara wis gajimu pas-pasan ora apa-apa wong dadi tentara niate pengabdian. Tentu wae le. Senajan to gajimu titik kuwi diwene nikmat karo Gusti Allah, tentara awake gedhe ngacengan umpamane kuwi nikmat le. Okeh wong ra iso ngaceng okeh le. Nanti gaji ini dia ora apa-apa, yang penting iso ngene bro. Aku disyukuri wae. Moga-moga seorang kene mantune tentara. Amin. Lak sampai santri ora aji ra payu rabi. Kuwi mergo mbiyen mondokmu kebangetan gobloke tak kan. Kowe ora menlamar wong. Sapa kowe? Kulo alumni ora aji. Weh mesti diwenehke. Senajan ora anake minimal mbahne le. Urip niku nuruti butuh mboten nuruti karep. Pun Pak Kamto sambutan 5 menit. Ayo Pak Kamto. Ku apian kok sampeyan takkan sambutan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Karena 5 menit ya, saya hanya mengucapkan selamat pada ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian. Saya apresiasi sekali Miftah ini kenapa jamaahnya putri-putri dan cantik-cantik. Karena Pak Miftah itu ganteng. Dan bahasanya bahasa yang menyenangkan ibu-ibu. Jadi, tepuk tangan untuk Gus Miftah. Ya. Suka teki yuk. Dan saya kira non sewu jarang pengajian ngaten menika. Biasanya pun pengajian buat ibu-ibu ngantuk ya. Tapi malam hari ini membuat ibu-ibu tertawa dan bergairah. Saya yakin ibu-ibu mangke kundur mesti terus apa mengikuti apa yang disebutkan tadi. Amin. Jadi jenengan kundur ngene Pak Kamto langsung bergairah. Jadi ibu-ibu yang sering mengaji di sini, insya Allah awet muda. Amin. Ibu-ibu paringi sehat sak terusih. Paringi keluarga yang sakinah wawadah warohmah, anak-anak yang soleh dan solekah, dapat rezeki yang kathah, bisa untuk ibadah, akhirnya nanti husnul khotimah. 17 April nanti tidak lupa ke TPS. Sing wong NU berpahala sok milih Pak Kamto nomor 6. Sing ora NU lebih berpahala lagi. Pun ngoten mawon. 4,5 menit. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan baru hanya pengajian tempatnya Gus Miftah lah yang 95% ibu-ibu dan cantik-cantik. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak Kamto. Pak Kamto lak ngendikake ayu niku lumrah. Soale napa? Sing teko ya sak umuran Pak Kamto. Bu. Bu. Dan kula anu nggih. Mbah kula teng Kalimantan, mbah teng Lampung, wingi teng Lampung wong tiyang 15.000. Ya 90% jamaah Gus niku ya wedok-wedok. Kula kula niku lak kalih wong wedok seneng lak karo wong lanang belas ra tau seneng kula. Lah wong lanang tak nggo apa? Lah, sing kudu diconto sakniki ngeten, sadurunge Mas Didi mengke nyanyi melih. Sing kudu diconto. Awake dhewe niki kudu nyonto sinten supaya uripe niku ora kemrungsung. Ora apa ya? Grangsang, apa meneh bahasane? Ora ngongso, apa meneh bahasane sing pas? Ora orang geragas lah, orang geragas. Sing diconto sinten? Wali-waline Gusti Allah. Innama yakhsallahi min ibadihil ulama. Sing paling wedi karo Gusti Allah niku ulama. Dadi ngene, aku tak ngomong karo Mas Dayat dan kanca-kancane. Ternyata Dayat Pak Kamto iki. Dadi waline Gusti Allah niku dalane macam-macam. Ora mung dalan ilmu tok. Dadi waline Gusti Allah iki masih dikempot. Ana kalane waline Gusti Allah iki dalane sangka sugih tapi luman. Waline Gusti Allah mergo sugih tur luma. Dadi wong-wong kaya Mas Dayat, wong-wong kaya Pak Kamto niki iso dadi waline Gusti Allah. Soale wis sugih ning tanyaane luma apa ora. Wow. Lho kan ngoten. Lho niki estu cara kitab ngoten, cara kitab niku lan jenengan sing kere-kere pengen dadi waline Gusti Allah sugih dhisik baru luma. Sugih e angel apa meneh lumane. Sing wis sugih niku duwe kesempatan dadi waline Gusti Allah syaraté kudu lomo. Mila ana jalur kewalian niku sangka wong lomo, sangka wong sahok, sangka wong mawan, sangka tiyang ingkang calcul nyahnyoh walwel salsel. Niku. Niku waline Gusti Allah. Mila lak jenengan pirsani wong sing lomo dermawan niku derajate teng alam langit menika gede banget. As-sakhau as-sakhiyu qaribum minallah qaribum minannas qaribum minal jannah ba'idu minannar. Wong lomo niku cedhak karo Allah, cedhak karo menungsa, cedhak karo surga, adoh sangka neraka. Niku lomo. Nomor 1. Nomor 2, ana kalane waline Gusti Allah niku diangkat dadi wali mergo napa? Imamun adilun. Pemimpin sing adil. Nah, kaya awake dhewe kaya jenengan niku dadi pemimpin sing adil, kuwi angel meneh. Dadi pemimpin mawon larang regane. Wis dadi pemimpin baru iso dadi adil. Mila kaya sing pejabat-pejabat niki kaya iso Pak Kamto lak dadi meneh niki nyuwun sewu teng DPR RI, jenengan kudu dadi imam adil. Berarti jalure wali Pak Kamto niku ana loro. Siji sugih kudu lomo, nomor loro pemimpin sing adil. Lah kaya jenengan ora usah ngarep-ngarep wong dadi DPR mau sakniki larang regane kok. Piye napa mboten? Wis. Lho berarti kula ora duwe kesempatan dadi waline Gusti Allah. Ngosik, aja ana dalan liyane meneh. Napa meneh? Dalane waline Gusti Allah niku tiyang alim sing ngamalke ilmune. Lah, awake dhewe jek angel meneh soale awake dhewe ora alim. Angel meneh niku. Ana meneh jalure. Napa? Wong kere tur sabar. Bar. Lah wong sakmene mbane iku iso dadi waline Gusti Allah mergo dalan niki. Kere tur sab. Awakmu ora usah ngaku ketok. Persoalane kerene insyaallah wis tapi urung mesti sabar. Yen apa mboten? Lah kere oke tunggal iki oke wong ketok rupane kaya kotak infak kabeh. Kudu ditambahi sabare. Kuwi dalane Gusti Allah sing paling salah satunya itu. Ana meneh dalane waline Gusti Allah niku napa? Bojone cerewet. Niki jalur khusus niki. Jalur khusus. Mila kula yakin bojone ning omah bojone jenengan ning omah sing ramangkat ngaji niku, niku potensine gede dadi waline Gusti Allah. Soale napa jenengan sing rawuh cangkeme cerewet. Wonten Gus, contone waline Gusti Allah niku diangkat mergo bojone cangkeme cerewet. Enten Pak Kamto. Ten kitab jan lak mboten klentu. Dadi sing lanang niku suwabar, sing wedok niku cerewete ra umum. Pas sing lanang niki mangkat kerja golek kayu ning alas, sing wedok takoni tanggane. Bojomu nang endi? Ning alas yu. Alah mbok men. Lah ra golek ya alah mbok men modar pangan macan mbok yo men. Sing wedok niku cerewet sampe ngoten niku. Luweh modar ya ora apa-apa, pangan macan ora bakal tak goleki bojo elek tur kere nggih apa. Ngoten niku. Nani setane. Jenengan pirsa, keramate Gusti Allah diketokke. Begitu tiang niki mulai songko alas, jenengan pirsa, sing nggawa kayune niku macan. Macane niku nggawake kayune, bapake bojone sing diunek-unekke sing wedok niki. Mergo sing wedok cerewet, ra umum malah sing lanang duwe keramat. Mulai macan ini ku gendong kayu, subah orang dipangan macan malah macan ini manut kali bojone niki wau. Suatu ketika sing wedok niki dadi ra cerewet, takoni karo bojone, takoni karo wong liya, bojomu nang ndi? Ah bojoku jek ning alas kaya biasane golek kayu muga-muga selamat. Begitu mulai kayu ini digendong dhewe, kramate ilang, wis ra digendong ke macan. Dilan jenengan wong lanang-lanang ndi wong lanang iki? Wong lanang ndi wong lanang? Kang Nur, sapi trute kuwi. Kuwi lak bojomu cerewet, akeh ngomongnya, kuwi berarti ana tanda-tanda awakmu bakal dadi waline Gusti Allah. Mila sing lanang-lanang tak dongake muga-muga kuwabeh jenengan kondur bojone tambah cerewet. Malah dijolke. Tata jalane waline Gusti Allah niku masing-masing. Lho. Napa? Bener Gus, contoh. Sayyidina Umar bin Abdullah anu kuwi gualake ra umum. Nggih napa mboten? Sahabate Kanjeng Nabi sing paling gagah niku namanya sinten? Umar bin Khattab. Ana wong ajeng sambat kalih Umar. Warane ning omahe. Soale napa bojone cerewete ra umum. Teko ning omahe Umar matur. Assalamualaikum. Ora dijawab. Ternyata napa ning jero omah Umar niku dionek-onek karo bojone. Pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak tiang sing ngajeng sambat kalih Umar niku wau ora sida sambat mulih konangan karo Umar. Renio, kowe ketok arep sambat karo aku kok mulih ki ngopo? Kula mboten siya sambat Umar. Lah ngopo? Masalah kula pun rampung. Lho, Rampung kepiye? Pokoknya kula pun mboten siyo sambat. Lah masalahmu ki apa? Ternyata masalah sing kula adepi luwih parah masalahin jenengan. Wong kula pengin sambat bojo kula cerewet, ternyata bojone jenengan ajeng kula sambati luwih cerewet. Kula jenengan bayang nggih, Umar itu kan gagahnya seperti itu, galaknya seperti itu. Karo bojone, halalala, kiki. Dadi milon jenengan aja kaget. Kadang-kadang ana kiai gede kondang wampuh, bojone cerewet, rasa kaget. Niku cara Gusti Allah ngangkat dadi wali. Wong wedok cerewet niku lumrah soalnya keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangkat Mas Didi, Hawa. Wong lanang kaya Pak Kamto niku anteng. Adam. Mingkem cangkeme Adam. Wong wedok itulah alasan kenapa jumlah janda lebih banyak daripada duda. Soalnya secara survei wong lanang niku mati nih lebih cepat daripada wong wedok. Soalnya nopo stres mikir ke bojone cerewete ora umum. Cerewete wong wedok ki mung loro lek siji wong wedok kuwi cangkeme loro. Guyune wis paron wis to. Ayo Mas Isa salagu meneh. Mungkin terakhir Kasbi Robi kali Guse. Salagu meneh napa Kang Mas? Napa Bu? Aja bojo galak wae. Wis dirembuk. Wis dirembuk kok. Masalah cerewet wis entek-entekane tadi kok. Eh? Kulawas weh. Anu jambu alah wis bar. Apa? Sese sawise. Eh? Wahyu Kolosebo sakit napa? Wah, belum dilatih. Sese, lele, kowe iso Wahyu Kolosebo le. Iso Wahyu Kolosebo apa? Iso Wahyu Kolosebo. Iso, ngene. Jal, rungokke jamaah iso apa ora? Rumaksa ingsun lakune setengah ya wara kelawan Mekah hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan sok ini wis lagune Mas Dimon kula wis kloso. Kula soalé bar niki ajeng teng rumah sakit ajeng suntik niki. Sesuk-esuk kula e guse kudu teng mangkat teng Bali. Niki jadwalé ngaji niku ngapunten sing Yogya. Kurang sangat. Kosek-kosek Ustaz. Tangane jamaah. Kula soalé bola-bali telepone jamaah, sane kok guse mboten nate ngaji teng Yogya. Kula niku mboten do. Jamaah jaman saking Banyuwangi, saking Cilacap, Bandung mriki niku kadang-kadang mesake njaluk jadwal rejepan bulan April. Wis entek. Ora ana tanggal sing kosong blas. Sesuk mangkat laris matamu koyo wong bakulan. Sengit aku. Pas ngomong mau. Sing tak dol iki apaku. Kowe lak ngomong laris berarti kowe padha karo nduh aku ngedol cangkemku. Wong aku ora dodolan apa-apa laris. Dasar wong wedok cangkem turah. Iki wau sore tiang mriki. Saking pun jenengan perso, saking Busan Korea Selatan. Bulan April niku Gus minta, aku niku terus bingung kok. Ajeng diajak Mas Dayat niki sekalian ngaji teng Amerika. Wis ra ono wektu. Bulan April niku menonton undangan ngaji teng Hong Kong, Korea. Omong laris meneh tak dialang to. Iki teko rene ra tau ngamplopi aku. Jangan begitu dong. Jenengan ra usah menehi guse napa-napa mang berbar salat kula di Fatihah mawon. Muga-muga Gus Miftah sehat. Muga Gus Miftah panjang umur. Muga-muga tekan tuwek Gus Miftah tetep ngajengan. Ngono kuwi ae. Dongane jenengan niku mawon. Di estu guse njaluk ngapura.